sekian lama kita bersama, di antara banyak peristiwa sering aku tak mengerti. Perasaanku padamu, mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru kusadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku. Tak mau yang lain, hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Yang sesungguhnya terjadi, ternyata aku makin cinta.